Apakah macam-macam kufur? Dan jelaskan. Kufur itu secara garis besar terbagi dua. Kufur akbar dan kufur asgar. Kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, murtad, kalau dia mati, tidak akan diampuni oleh Allah dan tempatnya di neraka. Kekal di dalamnya. Sedangkan kufur asgar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Dan kalau dia mati sebelum dia bertobat, maka dia dibawa masyiatillah, dibawa kehendak Allah. Ya. Kalaupun Allah menghendaki dia diazab, maka azabnya tidak kekal. Baik. Adapun yang dimaksud dengan kufur akbar adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur akbar. Apa saja perbuatan kufur akbar itu? Maka jawabannya banyak sekali. Oleh karena itu kita mengkaji kitab Tauhid untuk mengetahui bentuk-bentuk kufur akbar. Ya, di antaranya yang sudah yang barusan kita jelaskan, kalau seorang meyakini hukum Allah itu atau hukum manusia serupa dengan hukum Allah, atau bahkan dia meyakini hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka ini kufur akbar, kufur besar. Ya. Adapun orang yang berhukum dengan hukum Allah, namun dia sadar dia salah. Dan dia tahu hukum Allah lebih baik sebenarnya, hanya karena dia ingin mengikuti hawa nafsunya, karena ada sogokan, ya, karena ingin uang rishwa, uang sogok, maka ini tidak sampai kepada kufur akbar, ini kufur asgar. Ini kufur asgar. Tapi ini secara garis besar. Adapun contohnya banyak sekali, macam-macam jenis-jenis yang banyak sekali, insyaAllah ta'ala, ya, akan dibahas dalam kitab Tauhid, dan sebagiannya telah kita bahas. Ya, dan masih akan datang lagi, bab-bab, yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kufur akbar dan kufur asgar.